Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-muallif hafizahullah ta'ala fi kitabih, wa idza 'alima al-'abdu bi kamalillahi wa jamalihi awjaba lahu hadha mahabbatan khassah wa syauqan 'adiman ila liqa'illah. Wa man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu, muttafaqun 'alayh. ولا ريب أن هذا يثمر في العبد أنواعا كثيرة من العبادات، ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخنا عبد الرزاق حفظه الله تبارك وتعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى: وإذا علم العبد بكمال الله وجماله. تتكالى seorang hamba atau apabila seseorang hamba mengetahui betapa sempurnanya Allah, betapa indahnya Allah, awjaba lahu hadha mahabbatan khassah, maka hal ini akan menumbuhkan baginya kecintaan yang khusus, wa syauqan 'aziman, kerinduan yang agung, yang besar, ila liqa'illah, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana selalu kita ulang-ulangi, jikalau ada seseorang yang berbuat baik kepada Anda, orang yang terkenal kebaikannya, terkenal namanya, dia berikan kepada Anda segala macam bentuk kebaikan. Anda diberikan rumah mewah, mobil yang mewah, diberikan sawah ladang, diberikan ternak, diberikan segala sesuatu yang Anda cintai. Maka fitrah manusia, manusia ingin berjumpa orang ini. Kalau andai kata dia tidak tahu siapa orang yang telah memberikan kepadanya segala kebaikan ini, pasti dia berupaya mencari informasi tentang, mencari tahu. Andai kata dia telah tahu sebagian daripada sifat-sifat orang ini, maka dia ingin sekali berjumpa dengan orang yang budiman ini. Dia akan cari alamat rumahnya, dia akan datang ke sana. Andai kata tak mampu datang, dia akan berazam untuk datang suatu ketika. Mungkin dia akan kirim surat terima kasih. Ya. Apabila ada kemungkinan untuk berjumpa dengan orang itu, pasti dia akan datang menjumpai orang tersebut untuk bertatapan muka dengannya, mengucapkan terima kasih kepadanya, untuk mengenal lebih dekat orang yang berbuat kebaikan itu. Apalagi Allah Jalla wa Ala, dialah di tangannya segala macam kebaikan. Dialah yang telah mencurahkan kepada kita segala yang kita butuhkan dalam urusan dunia kita. Dialah yang telah memberikan kepada kita hidayah kepada Islam, iman dan sunnah. Apabila seorang hamba tahu betapa sempurna Tuhan ini, betapa indahnya dia, betapa baik sifat-sifatnya, pastilah akan melahirkan baginya kecintaan dan rindu untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. وَمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang cinta, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun mencintai atau ingin pula berjumpa dengannya. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا يُثْمِرُ فِي الْعَبْدِ أَنْوَاعًا كَثِيرَةً مِنَ الْعِبَادَةِ. Tentu tak ragu lagi, hal ini akan membuahkan berbagai macam bentuk ibadah kepada seorang hamba. Dia persembahkan segala macam ibadahnya untuk Allah. Senantiasa dia mengingat Allah Jalla wa'ala. Kalaulah ada orang yang budiman tersebut berbuat itu kepada kita, semua dia berikan kepada kita tanpa pamrih, tak minta daripada kita apapun juga, pasti kita akan mengenang orang tersebut, selalu mengingatnya. Ya, berterima kasih kepadanya walaupun dia tidak tahu dan tidak dengarkan. apalagi Allah Jalla wa'ala, maka hal ini akan melahirkan berbagai macam bentuk ibadah. Maka tak berat baginya beribadah menyembah Allah. Kalaulah dalam keseharian kita, kita dapati diri kita berat untuk melaksanakan salat, menunjukkan dalam diri kita ada penyakit, ada nifak, ada kemunafikan, menunjukkan kita tidak tahu siapa Tuhan yang akan kita sembah, yang akan kita berhadapan padanya, ya, menunjukkan ibadah kita hanyalah sebatas kebiasaan belaka. Apabila benar-benar kita menyempurnakan ilmu kita tentang Allah Tabaraka Ta'ala, mungkin kita akan berlomba untuk segera datang salat kepadanya. Mungkin kita tak mau keluar daripada salat tersebut. Lihatlah bagaimana Nabi yang mulia SAW berkata kepada Bilal, "Ya Bilalu, arihna bil salati." Wahai Bilal, arihna bil salah, buat kita tentram, buat kita istirahat, buat kita nyaman. Segera kumandangkan azan, panggil orang untuk salat. Ketentraman Nabi ada pada salat. Ya, sebagaimana beliau mengatakan, "Waj'ilat qurratu 'aini fi shalah." Dijadikan Allah kesukaanku, kecintaanku dalam salat. Bahkan boleh jadi kita tak ingin meninggalkan salat, tak mau keluar daripada ibadah salat. Lihatlah bagaimana sahabat Nabi yang berjaga di malam hari. Mereka berdua bergantian dalam suatu peperangan. Yang satu salat sambil berjaga, yang satu tidur. Tiba-tiba ada panah yang dipanahkan ke arahnya dan mengenai tubuhnya. Darah berceceran. Wallahi dia tidak bergeming dari salatnya, dia tidak tinggalkan salatnya sampai selesai salatnya. Kemudian dia bangunkan sahabatnya dan dia salat dengan bacaan yang panjang dan dia berkata, "Wallahi kalaulah ya aku tidak khawatir ya tak mampu untuk membangunkanmu kelak, maka pasti aku tidak akan potong bacaanku tadi." Subhanallah. Seandainya boleh memilih dia panjangkan bacaan, dia akan panjangkan bacaannya, tak peduli dengan ya luka. Dan ini menunjukkan dia benar-benar merasakan nikmat dengan salatnya. Ya, akan datang pada masanya suatu saat tatkala kita sedang beribadah, datang kekhusyukan. Kadang-kadang berderaian air mata kita, tapi kadang-kadang sesekali menangis kita. Qiyamul lail khusyuk, nikmat suara imam, lezat rasa. Apalagi kita bisa memahami maknanya. Subhanallah. Ya, terasa begitu dekat dengan Allah, terasa begitu pendek salat malam tersebut. Ya, tatkala hati tidak khusyuk, ya, begitu panjang terasa salat. Kita ingin selalu keluar daripada salat. Ya, sebentar-sebentar lihat jam, sebentar-sebentar membisiki hatinya, imam ini panjang sekali bacaannya. Sehingga seolah-olah kita berkata kepada imam, "Ya imam, arihna minas salat." "Wahai imam, cepatlah, capek kami salat. Kami mau istirahat malam ini, mau tidur." Nabi mengatakan, "Arihna bil salat." Buat kita tentram nyaman dengan salat. Kita mengatakan, "Pak imam, arihna minas salat. Cukup, capek kami, segeralah kami mau istirahat." Subhanallah. Ya. Kenapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tahan puasa wisal berhari-hari? 3 hari Rasulullah puasa menyambung. Subhanallah. Karena ilmunya tentang Allah, karena dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nutrisi ibadah yang dia dapatkan karena kecintaannya kepada Allah membuat hilang rasa laparnya. Wallah. Dalam keadaan dunia, andai kata kita sedang kasmaran, yang pernah kasmaran, sebagian enggak pernah kayaknya ini. Subhanallah. Lapar pun kita tanggung, yang penting jumpa dengan sang kekasih. Subhanallah. Ya, jalan jauh pun tak peduli. Diajak makan pun pikiran kita enggak di nasi. Makan lezat pun hanya sekedar lewat pikirannya, kapan jumpa? Kapan jumpa? Ya enggak. Ya enggak, man. Subhanallah. Itu urusan dunia. Andai kata kita lapar, kita tahankan lapar, hilang semua. Kenapa? Karena ada yang lebih lezat, ada yang lebih nikmat. Subhanallah. Kita korbankan segalanya karena ada yang lebih lezat, ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih nikmat, ada yang lebih tinggi. Demikian juga dengan Allah Jalla wa'ala. maka begitu pentingnya ilmu mengenal Allah Jalla wa'ala, membuat kita cinta kepada Allah Tabaraka Ta'ala, rindu kepada Allah. Wallahi kalaulah bukan karena wajibnya kita melewati negeri yang namanya dunia ini, orang-orang beriman mereka rindu berjumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Allah berfirman, ولهذا قال تعالى, karena itulah Allah berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ, maka barang siapa yang harap berjumpa dengan Tuhannya, wallah, alangkah harapnya kita berjumpa dengan Allah, alangkah harapnya kita melihat wajah Allah Jalla wa'ala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaklah dia beramal salih, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan jangan pernah dia menyekutukan dalam ibadahnya kepada Allah dengan segala macam sekutu siapapun jua. Naam. Wa bihadha yu'lamu anna al-'ubudiyyata bi jami'i anwa'iha raji'atun ila muqtadayat al-asma'i was-sifat. Wa li hadha fa innahu yata'akkadu 'ala kulli 'abdin muslimin أن يعرف ربه ويعرف أسماءه وصفاته معرفة صحيحة سليمة وأن يعلم ما تضمنته وآثارها وموجبات العلم بها فبهذا يعدم حد العبد ويكمل نصيبه من الخير وبهذا يعلم, dan dengan ini dapatlah diketahui, annal ubudiyyah, bahwasanya ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah, apapun bentuk ibadah tersebut, dari puasa, ya, salat, sedekah, mengaji, menimba ilmu, menyambung silaturahmi, ya, berbuat kebaikan kepada seluruh manusia, segala macam bentuk ibadah ini, bijami'i anwa'iha, dengan segala macam jenisnya, raji'atun ila muqtadayatil asma'i was sifat, semuanya akan kembali, ya, akan kembali dengan ilmu seorang hamba atas segala macam bentuk konsekuensi yang telah daripada sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Subhanallah. Walihada fa innahu yata'akkadu, oleh karena itulah jelas, sangat pasti ditekankan, ala kulli abdin muslim, hendaklah setiap hamba, setiap muslim, an ya'rifa rabbah, mengenal Tuhannya, wa ya'rifa asma'ahu wa sifatihi, hendaklah dia mengenal nama-nama Tuhannya dan mengenal sifat-sifat Tuhannya, ma'rifatan sahihatan salimah, ilmu yang benar, pengetahuan yang lurus, yang selamat daripada segala macam kerancuan. Karena sebagian orang hafal nama-nama Allah, hafal asma'ul husna, dilagukan, didendangkan, ditabuhkan padanya tabu-tabuhan, ya, diteriakan, dilantunkan dengan suara yang indah, kadang dicampur musik dan seterusnya, tapi tidak paham apa yang dia ucap-ucapkan, subhanallah, dan tidak paham apa konsekuensi yang terlahir daripada semua sifat-sifat tersebut. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim al-Maliku al-Quddus as-Salam. Allahu Akbar. Setiap nama-nama ini mengandung makna yang dalam. Wallah, dialah Allah. Makna Allah saja kita bahas, makna Allah dzul-uluhiyah, dialah pemilik ibadah yang hanya berhak diberikan kepadanya ibadah apapun yang kita lakukan. Itu makna Allah. Jangan sampai diberikan apapun bentuk ibadah kepada makhluk. Salatnya karena ustaznya ganteng. Ngajinya karena bacaan qori'nya indah. Ya, datang kenapa kajian? Supaya nanti bisa selfie. Semuanya akan lebur ketika dia paham mana Allah. Baru satu nama saja. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah. Makna Allah dzul uluhiyah, pemilik ibadah. Subhanallah. Maka tak lagi dia pusing dengan selfie-selfie. Bukan salafi, bahkan selfie. Di mana-mana selfie. Naik pesawat selfie. Depan Ka'bah selfie. Semua selfie. Melontar jumrah selfie. Sambil melontar jumrah. Subhanallah. Mana-mana Allah dalam dirinya. Tak paham. baru satu makna saja. Wallahu alladzi la ilaha illahu, ya Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman, dialah Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih di dunia ini. Semua dapat kasihnya, hatta orang-orang kufar yang menyembah batu, yang menyembah kayu, subhanallah, tetap dapat kasihnya tanpa pilih dan dipilah di dunia. Tapi Ar-Rahim, dia hanya berikan sayangnya kepada hambanya yang beriman di negeri akhirat sana. Subhanallah, lihatlah rahmat Allah tabaraka ta'ala yang tak pernah sekalipun kita dapat menghitungnya. Subhanallah, nikmat yang begitu besar pada diri kita saja. Kalau kita pikirkan nikmat mata, berapa satu mata? Allahu Akbar. Sakit mata antum pakai kacamata aja, harga kacamata paling murah 300.000, 500.000. Itu masih bagi kacamata. Bagaimana kalau operasi mata? Operasi katarak. Berapa Pak Joni operasi katarak? Kabur-kabur dikelupas kulit mata yang mengotori matanya, 3 juta, 4 juta. Subhanallah. Kita orang kaya dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, alangkah kayanya kita. Subhanallah. Tak dapat kita hitung nikmatnya, kata Allah, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dia telah limpahkan kepada kalian semua nikmatnya, baik nikmat yang tampak oleh kalian, yang tidak tampak, semua dia limpahkan. Subhanallah. Ya, indah, begitu indahnya segala macam nikmat Allah berikan kepada manusia. Bentuk tubuh kita yang begini indah, sempurna. Bayangkan andai kata telinga kita dibuat bagaikan kelilawar. Subhanallah. Tak ada orang mau lihat kita. Subhanallah. Bayangkan andai kata diberi kita buntut sebagaimana kera. Sempurna. Nikmat yang sempurna Allah berikan. Bayangkan andai kata tubuh kita semua ditumbuhi oleh bulu-bulu bagaikan, ya, King Kong. Tak ada orang mau dekat dengan kita. Subhanallah. Nikmat yang zahir, apalagi nikmat yang batin berupa nikmat kesehatan, ilmu, iman, la haula wala quwata illa billah. Maka semuanya akan terlahir daripada ilmu kita tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tadi baru kita jelaskan berapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan ilmu yang akan kita bahas dalam kitab ini, semua nama-nama Allah yang 130 lebih akan kita bahas dalam kitab ini. Setiap nama akan kita rinci. Tapi tunggu masanya insyaAllah tabaraka ta'ala. Kita harus belajar mukaddimah dulu, panjang-panjang. Kalau enggak sabar cabut antum, enggak dapat ilmunya. Ini semua hanya mukaddimah belaka. Allahu Akbar. Ya. Kembali kepada kitab ini. Walihada fa inna yata'akkadu 'ala kulli 'abdin muslimin an ya'rifa rabbah wa ya'rifa asma'ah wa sifatih ma'rifatan sahihatan salimah. Hendaklah setiap hamba ditekankan mengenal Allah, Tuhannya, nama-namanya, sifatnya. Informasi yang benar, informasi yang lurus, ilmu yang sahih. Sebagian orang salah kaprah dalam memahami nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Sebagian menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Tangan Allah seperti tangan saya, ini menyimpang. Ya, bersemayamnya Allah sebagaimana bersemayam saya, ini menyimpang. Ahlu tasbih. Sebagian menolak sifat-sifat Allah tabaraka ta'ala. Tidak, Allah tidak bersemayam. Tidak, Allah tidak berwajah. Tidak, Allah tidak memiliki tangan. Tidak. Ini semua penyimpangan-penyimpangan dalam bab asma wa sifat. Subhanallah. Akhirnya dia takwilkan semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang tidak sesuai dengan akalnya. Allahu Akbar. Dijadikan akalnya di depan, semua firman Allah di belakang akalnya. Menyimpanglah mereka ahlul kalam dalam bab ini. Subhanallah. Jadi harus mengetahui dan mengenal dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar, yang selamat daripada segala macam penyimpangan. Penyimpangan ahlu ta'til, penyimpangan ahlu ta'wil, penyimpangan ahlu tahrif dalam bab asma' sifat. Subhanallah. Wa an ya'lama anna ma tadammanathu. Wa an ya'lama ma tadammanathu, hendaklah dia mengenal apa yang terkandung dalam setiap sifat. Wa atharaha, apa dampak efek setiap sifat tersebut, baik yang kembali kepada Allah maupun kembali kepada makhluk. Dia kenali. Ketika dia tahu Innallaha huwar razzaq, Allah pemberi rezeki. Tak takut menghadapi kehidupan. Di PHK hari ini dia santai, besok saya cari kerja yang lain. Negeri Allah luas, rezeki Allah luas, kenapa takut? Subhanallah, dia yakin rezekinya tidak akan dimakan oleh orang lain. Dia tahu Allah memberi rezeki. Tak peduli kata orang dia dikerjai, disantet, kata orang ya dia itu dibuat makanannya berulat, segala macam apa kata orang dia tak peduli. Berapa banyak orang selalu demikian. Tak laku jualannya, ini ada yang ngerjai ini. Tak laku rumah makannya, ini ada yang ngerjai ini. Tak akan mungkin rezeki anda dimakan oleh jin, dimakan oleh tetangga sebelah, tak ada. Subhanallah. Semua benar-benar sempurna Allah berikan kepada setiap orang rezekinya. Kadang-kadang seorang istri minta suaminya ceraikan madunya. Maka kata Rasulullah SAW, wala tatlubul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa ma fi inaiha. Jangan sampai seorang itu menuntut suaminya menceraikan madunya untuk menelangkupkan periuknya supaya slip gajinya untuk dia sendiri. Subhanallah. Tidak, apa yang kau makan itu rezekimu. Apa yang dia makan rezekinya tak pernah tertukar. Suami hanya berikhtiar mencari, suami hanya berikhtiar membagi. Subhanallah. Ini akidah. Gimana? Mantap enggak? Mantap. Mantap. Jadi enggak ada letoy-letoy-lepo-lepo, enggak ada. Alah, payah cari kerja enggak? Subhanallah. Innallaha warrazzaq. Datang berbagai macam bentuk perintah-perintah yang bertentangan agama. Jangan sholat pada waktunya, jangan kerjakan sholat, jangan ini, tinggalkannya semua. Rezekiku ada di atas, rezeki kita di langit, bukan di bumi. Siapa yang berkata Allah? Wa fis sama'i rizqukum, di atas langit sana rezeki kalian. Dibuat muktamar oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang ateis, orang-orang yang ingkar Tuhan, ingkar agama. Sebagian mereka orang yang beragam Islam. Kita harus batasi. Bumi ini jika tidak dibatasi kelahiran, musibah besar. Di Mesir pernah terjadi. Pada tahun 90-an saya lupa, 98 mungkin. Dibuat muktamar. Andai kata tidak dibendung kelahiran manusia di bumi ini, nanti orang akan kekurangan makan, kekurangan rezeki. Tak sesuai. Lebih banyak kelahiran manusia dibandingkan rezeki yang ada di bumi. Maka setiap anak, muncullah program apa? KB. Dua anak saja cukup. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, keluarga sejahtera dua anak. Siapa bilang? Subhanallah. Ini akidah. Seolah-olah bumi ini tak akan mungkin dapat memberi makan makhluk yang di atasnya. Padahal Allah mengatakan rezeki bukan di bumi. Di mana rezeki kita? Atas. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit sana rezeki kalian. Apa kita takut? Subhanallah. Ya, takut tak makan, takut enggak masa depan yang suram, takut gagal dalam kehidupan, dalam usaha. Enggak. Subhanallah. Ini baru nama apa tadi? Razzaq saja. Sebagian orang malah salah menyimpangkan nama-nama Allah supaya dia kebal senjata tak mempan dibacok, berzikir 50 ribu kali. Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Qawi, Jalla Jalaluh, Ya Qawi, Jal. Tak ada itu semua. Subhanallah. Kebal dia ketika itu, iya. Tapi bukan gara-gara zikirnya Ya Qawi. Syaitan, iblis, jin yang menyimpangkannya. Subhanallah. Kalaulah itu ilmu dari Rasulullah, dan Rasulullah SAW mengetahuinya, akan diajarkan kebaikan itu kepada sahabat. Sehingga perang Badar tak perlu bawa pedang. Cukup modalnya apa? Ya Qawi, Ya Qawi. Perang Uhud takkan ada sahabat yang terbunuh. Modalnya apa? Ya Qawi, Ya Qawi. Ini semua kesyirikan. Ya dan billah. Subhanallah. Kadang di YouTube, ya, kita lihat banyak orang-orang yang subhanallah, katanya tak takut mati. Kenapa semuanya dia? Pakai ilmu kebal, gergaji, apalagi dibuatkannya. Ya, yang untuk bor, bor itu untuk dinding, untuk tangannya kan salah penempatan. Subhanallah. Ya, Nih lihat lehernya digini-ginikan. Ya ilahi rabbi. Salah penempatan, itu pisaumu untuk kurban nanti. Subhanallah, bukan ke lehermu. Ada yang makan kaca. Bagus makan kacang. Subhanallah. Ini hebat? Tidak. Yang lebih dahsyat katanya ini ilmu putih. Kenapa? Ini dengan zikir nih. Ini dengan puasa ini. Semuanya batil. Ini penyimpangan dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Subhanallah. Kadang-kadang dipahami salah. Ya Razak, supaya dapat rezeki, lancar usahanya, diam di masjid dari pagi sampai sore, berzikir aja. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Kau keluar dari masjid, kau cari rezeki, cari nafkah, berikhtiar, cari sebab. Boleh sambil engkau mencari rezeki, kau pacu mobilmu, kau pacu taksimu sambil berzikir. Ya Razak, urzukni. Ya Razak, urzukni. Berusaha. Subhanallah. Ya. Nelayan harus berikhtiar pergi ke laut. Boleh sambil dia mancing. Ya Razak, Ya Razak, urzukni. Ini diam di rumah. Ya Razak, Ya Razak. Sampai berulat pun tak akan mungkin dapat ikan. Subhanallah. Ini cara memahami yang salah. Tidakkah anda melihat berapa banyak di rumah-rumah makan ditempel? Ayat apa? 1000 dinar. Subhanallah. Pernah saya ke Jawa. Ada seorang kerabat. Dia panggil saya Mas. Mas Iwan. Dia bilang, cobalah beri saya zikir-zikir supaya hidup saya ini enggak murad-marid. Apa kira-kira zikir yang kita baca-baca? Subhanallah. Ya. Kata orang ada 1000 dinar. Gimana menurut Mas? Subhanallah. Saya terangkan kepadanya, ini ayat bukan untuk ditempel-tempel. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini ayat bukan untuk ditempel-tempel dijadikan jimat. Ini ayat mengisyaratkan siapapun yang bertakwa dijamin Allah Ta'ala dimudahkan usahanya. Dimudahkan rezekinya, diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Takwa, cobalah ikhwatul kiram. Kadang-kadang kita sempit dalam menghadapi dunia ini. Kadang-kadang tak ada uang di kantong. Pernah enggak antum enggak ada uang di kantong? Kayaknya antum enggak pernah ya. Subhanallah, ada masanya sempit. Ya, tak ada lagi ketika itu putuslah ma'rifat kita. Kayaknya enggak ada lagi meminjam malu. Ya. Apa mau dijual pun payah, barang-barangnya tak bisa laku cepat, terduduk, terpakur. Apa yang bisa kita lakukan? Kemana ngadu? Kemana? Allah. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sengaja Allah buat kehidupan seperti itu. Ya, kadang-kadang sempit, tak tahu kita kemana lagi mau pinjam uang. Kadang-kadang anak sakit, mau bawa ke rumah sakit, karena macam-macam sebab. Subhanallah. Orang-orang beriman, dia enggak sibuk keliling-keliling dunia. Ngaluh, ngadu enggak. Dia ngadu kepada Allah. Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Berlari kepada Allah. Ketuk pintunya. Subhanallah. Dalam keadaan sempit. Ketika itu selalu datang apa? Jalan. Keluar diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kehidupan kita seperti itu. Saya teringat ini cerita bukan saya tapi tentang ayah saya. Boleh cerita? Enggak pernah saya cerita kan? Cerita kita sedikit. Datang surat dari Madinah. Ya. Isyar surat intinya saya itu diterima di Universitas Madinah. Itu tahun 90 yakni 93. Ya, kira-kira bulan Mei atau bulan Juni. Juni datang suratnya. Kemudian di situ disuruh untuk membuat, ya, segera siapkan paspor ini. Ada berapa syarat-syarat berangkat ke Jakarta. Saya bilang sama saya, Mbak, ini surat. Dia lihat, oh, masya Allah, pening kepala saya. Paspor gimana caranya? Kau harus berangkat cepat, karena saya harus disuruh buru cepat. Kami sudah terlambat 3 minggu, kampus sudah belajar. Dan saya, kami itu jauh daripada dunia imigrasi, enggak tahu kita gitu-gitu. Ayah saya semalam mensuntuk, dia berpikir, ya Allah, berilah kemudahan, berilah. Subhanallah. Salat subuh, ya, selepas subuh, maka ayah saya berbicara kepada ketika itu teman-teman di masjidnya, anak saya si Iwan diterima di Madinah, ini suratnya, tapi saya enggak tahu ini kemana urusannya supaya cepat paspor ini keluar. Berkata salah seorang, oh itu ketua imigrasi, kepala imigrasi, rumahnya di gang sana, suka cipta, coba datangi. Datang ayah saya ke sana, subhanallah, dia bawa surat itu. Kata ketua imigrasi namanya Pak Ghazali, subhanallah, datang langsung ke imigrasi. Saya ke imigrasi sebentar saja, subhanallah, foto langsung pulang, asar diantar ke rumah paspor, subhanallah. Kemudahan, ayah saya sudah, kemana ini jalannya, kemana pintunya, subhanallah. Ikhwatil kiram, memang dengan itu kita akan terasa nikmat, ya. Kalau anda kata kita enggak pernah terjepit, enggak pernah susah, kapan kita merasakan nikmat? Subhanallah. Orang tahu nikmat sehat ketika kapan? Ketika sakit. Orang tahu nikmat kelapangan rezeki ketika sempit rezekinya. Subhanallah. Ya, dan dalam banyak kehidupan, Allah selalu berikan kepada orang-orang bertakwa jalan-jalan keluar yang tidak pernah dia duga-duga dari mana. Subhanallah. Kok sampai ke sana jauh kali kita. Kembali ke kitab. Jadi intinya mengetahui nama Allah sifatnya dengan informasi yang benar. Wa an ya'lama ma tadammanathu wa atharaha, dia paham apa kandungan sifat-sifat ini, apa efeknya kepada Allah, kepada makhluk. Wa mujibatil ilmi biha, apa konsekuensi ilmu mengenal nama-nama Allah itu bagi hamba, apa harus dia perbuat. Fa bihadza ya'dhumu hadzul 'abdi, dengan inilah seorang hamba akan benar-benar, ya, memiliki keberuntungan yang hakiki. Inilah hamba yang beruntung. Wa yakmulu nasibuhu minal khair, sempurna kebaikan yang dia dapatkan. Naam. Tafadhal. Innal mu'mina al muwahhida yajidu bi imanihi wa yaqinihi bi asma'i rabbihil husna wa sifatil 'ulya ad-dallah 'ala 'azamatillahi wa kibriyaihi wa tafarrudihi bil jalali wal jamali ma yajdabahu ila ijtimai hammihi ala Allahi hubban wa tadullan khusuan wa inkisaran ragban wa rahba rajaan wa tam'a wa tuwafiru hammatuhu fi talabi ridahu bistifragil wus'i fi taqarrubi ilaihi bin nawafil ba'da takmilil fara'id wa taufiq wa rusdu biyadillahi la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a wa la hawla wa la quwata illa bihi jalla wa ala. Innal mu'minal muwahhida, innal mu'minal muwahhida bi imanihi wa yaqinihi bi asma'i rabbihil husna wa sifatihil 'ulya dalati 'ala 'azamatillahi wa kibriyaihi wa tafarrudihi bil jalali wal jamal ma yajdhibuhu ila ijtimai hammihi 'ala Allahi hubban wa tadhallulan. Alangkah dalam makna kalimat-kalimat ini. Seorang mukmin ahlu tauhid yang hanya mengesakan Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, asma dan sifatnya, dengan imannya dan dengan keyakinannya terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, nama-nama Allah yang begitu bagusnya, sifat-sifat yang maha tinggi, yang menunjukkan keagungan Allah, menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah adalah Tuhan yang satu, yang semata memiliki kesempurnaan dalam keelokan, ya, kesempurnaan dalam keagungan. Ma yajdhibuhu ila ijtimai hammi 'ala Allah. Hal ini, ilmunya ini, keyakinannya ini, tauhidnya subhanallah, dan imannya dengan asma dan sifat yang menunjukkan keagungan Allah, kesempurnaan, kebesaran Allah, ini akan menggiringnya kemana? Ila ijtimai hammi 'ala Allah. Benar-benar dia akan fokus menjadikan tujuan hidupnya hanyalah Allah. Apapun yang dia buat, tujuannya Allah, negeri akhirat. Dia bekerja di perusahaan, semuanya Allah. Kok bisa gitu? Iya, dia harus bekerja. Dengan bekerja dia akan, subhanallah, mensucikan wajahnya daripada kehinaan, meminta-minta kepada makhluk. Dengan bekerja dia akan dapat menafkahi anak istrinya, menyambung silaturahminya, subhanallah, membantu yang dapat dia bantu untuk umrah, untuk haji, subhanallah. Allah, apapun gerak-geriknya, apapun aktivitas dunianya, semuanya Allah tujuannya, subhanallah. Andai kata ada urusan dunia ini yang menghalangi dia daripada Allah, semua akan dia singkirkan jauh-jauh. Allahu Akbar. Ya, lihatlah Nabi Sulaiman. Sulaiman kaya atau miskin? Kaya. Dan kita telah sebutkan dahulu tentang kaya itu dibagi ulama menjadi tiga. Ada kaya yang paling rendah, dibagi dua kekayaan. Kaya dibagi dua, saya ulang-ulangi kaji. Ada namanya ghinan safil, kekayaan yang tak bermutu. Apa itu? Kaya harta dunia, gemerlap isinya, pangkat jabatan, ini tak bermutu. Subhanallah. Dan ini yang kita tergila-gila mengejarnya, sampai ngaji pun tak sempat, seolah jemaah pun tak dapat, subhanallah, nyambung silaturahmi pun tak dapat, si ibu bekerja bagikan robot-robot, subhanallah. Nanti telah berkumpul harta, rumah telah banyak, kendaraan banyak, mati semua ditinggalkannya, subhanallah. Yang menikmati adalah ahli warisnya, subhanallah. Maka lihatlah Sulaiman, ya, tadi kita bagi kekayaan menjadi dua. Ghinan safil, ini kekayaan yang tidak ada makna, yang tidak dicela dan tidak dipuji Allah, kecuali melihat apa efek daripada kekayaan tersebut. Andai kata kekayaan ini digunakannya untuk negeri akhirat, untuk Allah, ini yang kita bahas tadi, dia jadikan tujuan hidupnya, konsentrasi hidupnya hanya Allah dan negeri akhirat, kekayaannya dia buat dengannya membeli dunia, membeli surga Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang terpuji. Dan dalam banyak nas dia dipuji, dialah sebaik-baik manusia yang diberikan Allah ilmu dan harta, subhanallah. Andai kata kekayaannya membuat dia lalai daripada urusan akhirat, lalai daripada Allah, subhanallah. Karena semakin banyak urusan dunia antum, semakin banyak konsentrasi terpecah. Bayangkan kalau antum punya perusahaan yang banyak, subhanallah, antum harus semua dicek, walaupun punya perwakilan-perwakilan, subhanallah, tapi menyita semua waktu antum, memiliki karyawan ribuan orang, menyita segala macam waktu antum, kadang-kadang tak sempat lagi jemaah, tak sempat lagi, subhanallah, belum lagi tuntutan, belum lagi, subhanallah, ya, kadang-kadang sungguh dunia ini melalaikan, membuat orang sibuk daripada tujuan hidup dia adalah negeri akhirat, subhanallah. Maka kekayaan ini membuat dia terhina, subhanallah. Jadi ini kekayaan pertama, namanya ghinan. Apa tadi? Safil, tak ada mutunya, subhanallah. Gara-gara kekayaan tak bermutu ini kita berkelahi, sikut-sikutan, tak mau bertegur sapa, subhanallah, ya, saling mendengki. Inilah bodohnya dan jahilnya kita. Padahal rezeki semua yang kita dapatkan adalah rezeki milik kita jua, bukan rezeki orang kita makan. Demikian juga sebaliknya. Adapun yang kedua namanya ghinan alin, kekayaan tingkat tinggi, dibagi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala dalam kitabnya, ya, Zadul Muhajir atau Risalah Tabukiyah, menjadi tiga tingkatan. Yang pertama adalah ghinal qalbi. Yang pertama adalah ghinal qalbi, hatinya kaya, subhanallah. Ya, hatinya kaya. Hatinya kaya adalah orang-orang yang merasa begitu kaya dirinya dengan apapun yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia merasa cukup, tak perlu apa yang dimiliki manusia lainnya. Biarlah ini sudah hebat kali kurasakan, sudah nikmat ini. Walaupun mobil-mobil butut, tapi masih bisa jalan, tak kena hujan. Tuh orang banyak yang kena hujan, mobilnya canggih-canggih, mahal-mahal, ya, tapi masih kredit, aku sudah lunas riba lagi, subhanallah. Ini namanya apa? Ghina al-qalb, hatinya merasa kaya dengan apa dimiliki, subhanallah. Maka dia tak pernah sibuk melihat ke atas, sehingga membuat nikmat yang ada padanya rendah. Kita ketika dalam perkara dunia melihat ke atas, apapun yang kita miliki rendah. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru ala tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, agar kalian tidak kufur dengan nikmat Allah berikan kepada kalian. Subhanallah. Ya. Kalau anda kata lihat ke atas, lihat handphone kita, ya Allah, udah jadul kawan nih. Lihat handphone kawan. Ini masya Allah. Ini seri terbaru ini. Seri yang ke-7 ini, yang ke-8 ini. Aku punya ini, WA tak bisa. Facebook pun hilang. Subhanallah. Akhirnya dia ngutuk, apa handphone jelek, apa. Padahal dengan handphone inilah dia dapat berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak memiliki apa? Ghina al-qalbi. Yang kedua namanya ghina nafs, kaya jiwa. Kaya jiwa lebih dahsyat daripada kaya hati. Kaya jiwa tak punya pun dia merasa cukup. Ah, tak punya mobil, naik mobil sewa. Daripada beli rumah kredit riba, kontrak, tak apa. Ya, dan dia merasa dialah orang paling nikmat hidupnya. Dialah yang merasa dia orang begitu kaya di dunia ini, karena kaya adalah maknanya orang tak butuh kepada orang lain. Subhanallah. Ya, tak punya pun dia merasa apa? Kaya. Subhanallah, karena dia enggak butuh itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau punya emas, wallahi dua gunung, yakni gunung Uhud yang begitu besar, memanjang di kota Madinah, semuanya bisa menjadi emas jika Nabi mengkehendakinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak dikehendakinya, karena Nabi telah melewati tahap kaya hati, kaya jiwa. Subhanallah. Dan kekayaan tertinggi tidak ada tandingannya. Yang ketiga, al-ghina billah. Ini kajian yang dalam ini. Al-ghina billah. Dia merasa kaya selama dia bersama Allahu Jalla wa'ala, Tuhan yang maha kaya daripada segalanya. Inilah yang dirasakan oleh Nabi Sulaiman. Suatu ketika dihadapkan di pandangan matanya kuda-kuda perang yang tangguh-tangguh. Sampai akhirnya kena melihat kuda-kuda begitu banyaknya, lalai Sulaiman. Harga kuda bukan mudah, bukan murah. Apalagi kuda-kuda perang. Subhanallah. Lalai. Sampai matahari tenggelam dia lalai. Belum melaksanakan sholat yang Allah wajibkan kepadanya. Kata Allah, hatta tawarat bil hijab. Sampai matahari tenggelam sadar. Ya Allah, lalai ku gara-gara apa? Kuda-kuda ini. Rudduha alayya fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Kata Sulaiman, semua kuda bawa kemari, dihabisinya, disembelihnya semua kuda itu. Ini yang buat aku lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dengan Android. Tak kapan kita baca Quran? Kalaulah kita seperti Sulaiman, sudah sampai pada tingkat al-ghina billah, apa ini Android? Tapi kita belum sampai kepada tingkatan Sulaiman alaihissalam. Di mana tingkatan kita? Setiap orang tahu di mana tingkatannya. Subhanallah. Kayaknya masih sibuk dengan ghina as-safil kerja kita. Gara-gara ghina as-safil, berapa banyak orang-orang yang tenggelam, tak muncul-muncul lagi. Kata Ustaz Ali, ilmunya ilmu sabut. Muncul sekali, tenggelam, tiba sampai di sana, muncul lagi. Ilmu sabut. Subhanallah. Allahu Akbar. Ikhwatil kiram ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kitab ini, kita harus selesaikan paragraf ini. Ya. Jadi membuat dirinya benar-benar fokusnya hanya Allah, hubban wa tadhallulan, sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah, kehinaannya di hadapan Allah, khusyu'an wa inkisaran, sebagai bentuk kekhusyukannya, ketakutannya kepada Allah. Benar-benar dia, yakni hatinya itu benar-benar hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, raghaban wa rahaban, betapa harapnya dia kepada Allah, tapi betapa takutnya, kecutnya hatinya kepada Allah, raja'an wa tama'an, betapa dia berharap Allah, berapa ambisinya dia, betapa ambisinya dia kepada rahmat Allah tabaraka taala, ridha Allah, kecintaan Allah. Subhanallah. wa tawafur himmatihi fi talabi ridah. Berupaya dia gunakan segala macam daya upayanya untuk mencari ridha Allah, bistifraghil wus'i, segala yang mampu dia lakukan untuk Allah tabaraka taala. Subhanallah. Apapun dia persembahkan untuk Tuhannya Allah, fit taqarrubi ilaihi bin nawafil, fokus apapun dia lakukan agar dekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Ba'da takmil faraid, tentunya setelah dia sempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Wat tawfiqu war rusydu biadillah, semua taufik ini, semua petunjuk ini hanyalah di tangan Allah semata. La mani'a lima a'tait, la mani'a lima a'ta, takkan ada yang dapat menahan apa yang ingin Allah berikan. Jikalau Allah ingin berikan kepada kita ilmu tentangnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, takkan ada yang dapat menghalangi hal tersebut. Tapi ingatlah, hidayah dicari, hidayah diupayakan, hidayah dikejar, sebagaimana Salman mengejar hidayah. Subhanallah. Wala mu'tiya lima mana', wala mu'tiya lima mana', takkan ada yang dapat menahan apa yang Allah ingin berikan. Sebaliknya, tidak ada yang dapat memberikan apa yang Allah tahan. Wala haula wala quwata illa bihi azza wa jal. Tidak ada daya upaya, tak ada kekuatan kita kecuali hanya karena dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang maha perkasa lagi maha mulia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad. Semoga Allah jumpakan kita pada kesempatan yang lain dalam membahas kitab ini. Ya, semoga Allah berikan kepada kita ilmu tentang Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.